Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini, di sini kami dari tim Inspirasi Al-Qur'an akan mengkaji satu ayat satu hari dengan ayat yang penuh dengan inspirasi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan masuk pada ayat yang terakhir. Ini ayat 77 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana artinya katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 77 ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrik itu merupakan kelompok ataupun komunitas yang sangat menjadi hal yang dihati-hatikan. Artinya, keberadaan mereka dalam mempengaruhi orang agar tidak bertuhan menjadi sesuatu hal yang sangat penuh diperhatikan agar kita tidak terkena olehnya. Mari pada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini sudah hadir para narasumber kita yang sangat inspiratif. Ada Ustadz Jenal, ada Ustadz Fadli, yang mana mereka-mereka akan memberikan sumbang sarannya ataupun masukannya, inspirasi apa yang bisa kita lihat pada ayat 77 ini. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Terima kasih Ustadz Syamu. Pendengar yang dimuliakan Allah, di ayat 77 ini endingnya menjadi menarik. Karena apa? Karena sudah begitu panjang Allah menceritakan tentang Ibadur Rahman, seharusnya menurut pemahaman kita ya sudah selesai di ayat 76. Tapi itulah Al-Furqan, itulah pembeda. Di last minute, di akhir pertemuan, Allah masih membedakan dengan satu ayat untuk membedakan mana yang baik yang dikenal dengan Ibadur Rahman, mana yang tidak baik yang di sini tidak disebutkan orangnya. Tetapi kita semua paham bahwa redaksi ini bukan ditujukan kepada Ibadur Rahman, tetapi ditujukan kepada kaum musyrik, untuk menjadi pembeda yang begitu jelas, sehingga ketika diisyaratkan dengan bahasa sinyal pun kita akhirnya telah terbeda dan kita mengetahui itu. Inilah namanya keberhasilan dari ayat, dari surat Al-Furqan tadi. Dengan kecerdasan kita, kita tahu bahwa kul di sini bukan ditujukan kepada Ibadur Rahman, tetapi ditujukan kepada musyrikin. Kul lil musyrikin ma ya'ba'u bikum rabbi. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, ayo masuk Islamlah, jadilah hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang berpikir positif, cinta kepada Allah yang Maha Kasih, tebarkan kasih sayangnya, jadilah beragama memiliki makna, karena kemusyrikanmu kebaikanmu menjadi nol besar. Ayo berimanlah kepada Tuhan yang Esa. Karena apa? Karena Tuhan yang Esa itu layak untuk disembah, dan itulah the real of God, Tuhan sesungguhnya. Sementara Tuhan yang lain selain Tuhan adalah kamuflase, fatamorgana, tipu daya. Inilah kecerdasan iman, mengajak kita untuk mengajak orang-orang supaya masuk surga bersama dengan kita. Furqan tadi tidak selesai, alhamdulillah saya masuk surga. Furqan tadi, pembeda tadi, kita sempatkan diri mengajak di luar Islam untuk masuk, ayo masuk Islam. Cara kedamaian untuk masuk ke dalam surga, kenikmatan yang luar biasa. Ada Ustadz Fadli untuk menambahkan bagaimana spirit mengajak kebaikan, spirit mengajak masuk surga agar kita tidak kesepian di surga. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Zainal. Hal yang menarik yang dipaparkan oleh Ustaz Zainal, bagaimana dalam setiap sholat kita, doa kita selalu menggunakan domirnya adalah na, kami, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Qul, katakanlah kepada kaum musyrik bahwa Allah tidak akan mengindahkan. Jikalau dikatakan Ustaz Zainal tadi nol besar, ibarat kita sudah mempunyai aset investasi kebaikan di dunia, bilanglah 1 triliun rupiah. Asetnya 1 triliun yang sudah kita siapkan, ini pahala kita jumlahnya 1 triliun, cuman disebabkan karena kemusyrikan kita bahwa kita tidak bagian dari orang yang asyhadu an la ilaha illallah, yang bersyahadat atas bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka menjadi 0 kali 1 triliun sama dengan berapa? Ya tetap 0. Ini yang menjadi sebenarnya spirit buat kita. Jikalau tetangga kita ada orang non muslim tapi baiknya luar biasa. Ketika saya masih hidup di Jogja, Isra Mi'raj Maulid Nabi, saya kenal persis seorang anak misionaris di Jogja, tapi rajin banget ke masjid. Beliin kadang-kadang makanan untuk kegiatan masjid, karena biasa di Jogja antara batas antara non-muslim dan muslim itu batasnya agak tipis ya, karena sama-sama orang Jawa. Saya pikir beliau adalah muslim, karena setiap kita jalan-jalan perpisahan panitia masjid, beliau yang bayarin. Saya diskusi dengan beliau untuk mengajak pada jalan kebahagiaan ini. Itulah perintah Rasulullah juga turun berdakwah ke muka bumi untuk mengajak pada jalan bahagia ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Islam itu indah bukan hanya selesai di kita. Kalau misalnya kita menyayangi sesama kita, khususnya saudara-saudara kita, maka ajak jugalah mereka untuk ke jalan yang indah ini. Kita jangan berpikir terhadap diri sendiri, karena luasnya surga dikatakan 7 lapis langit dan bumi, sering kita katakan ada 10 pangkat 24 planet yang ada di angkasa raya ini. Dikali 7 itulah nanti surga. Mau dapat berapa? Dan banyak masih lapak yang kosong. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Tadi kita kekal di dalamnya. Sayang kalau kita cuma mengajak diri kita sendiri. Maka sahabat inspiratif, Al-Furqan pembeda mana cahaya dan mana gelap, mana yang indah dan mana yang tidak indah. Buat orang-orang yang bijak, harusnya mereka berpikir untuk mengajak sebanyak-banyak orang menuju keindahan ini, untuk mengajak semua orang berada dalam jalan lurus dan keselamatan ini. Itu spirit yang pertama. Spirit yang kedua, ini meyakinkan secara internal pribadi personal kita, orang-orang muslim, orang-orang Islam ini, don't worry, be happy, gak usah takut. Dalam closing statement Allah Subhanahu wa taala di ayat 77 mengatakan, jangan khawatir musyrik, biarin mereka musyrik, jika sudah diajak dengan baik mereka enggak mau sudah. Ini sebagai bukti nyata, enough, kamu akan berbahagia. Akan dikasih oleh Allah semuanya kepadamu jika misalnya memang yang bersangkutan sudah tidak mau. Jadi kita dengan Islam ini menjadi benar-benar hakul yakin, la raiba fihi hudallil muttaqin. Semoga di bahasan terakhir surah Al-Furqan kita benar-benar mendapat petunjuk Al-Qur'an, hudallin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sampailah kita di mananya pembeda Al-Qur'an, di mananya kita sebagai pribadi yang beda dengan orang-orang yang tidak Islam. Kita selamat dan menyelamatkan. Lisan yang selamat dan menyelamatkan, tidak mencerca siapapun. Mata yang selamat dan menyelamatkan, ya. Kasih sayang dalam hati, selamat dan menyelamatkan orang lain. Itulah Islam, agama keselamatan. Baik, terima kasih Ustaz Zainal, Ustaz Fadli yang sudah memberikan inspirasinya pada ayat 77 ini. Yang jelas di sini kita dapat memberikan sebuah kesimpulan sementara bahwasanya surah Al-Furqan adalah surah yang membedakan bagaimana kita memahami adanya sesuatu yang baik dan tidak baik. Tetapi sesungguhnya seluruhnya itu kembali kepada ketegasan kita, bagaimana kita mampu melatih hati kita, melatih batin kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika ada orang-orang musyrik yang mendekati kita, insya Allah atas pengalaman batin yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mampu membedakan mana yang jahat, mana yang baik untuk perbaikan sosial ke depan. Mungkin demikian saja atas perhatian dan pendengar yang berbahagia. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.